Bismillah. Kita lanjutkan dars kita. Selanjutnya kata musannif di sini ayyuhuma asmalu. Al-i'lalu amil ibdalu. Setelah kita mengetahui tentang apa yang dimaksudkan dengan i'lal dan apa yang dimaksudkan dengan ibdal, maka di sini kata beliau setelah mengetahui perkara tersebut, maka siapakah di antara keduanya, yaitu antara i'lal dan ibdal, yang paling asmal, yang paling mencakup, ya, artinya di antara keduanya ini siapa yang paling terbaik, siapa yang paling bagus. Ya, asmal itu maksudnya dalam sisi kaidah dia itu lebih mencakup secara keseluruhan. Kata beliau di sini, al-i'lalu khosun bi ahrufil illati. Kalau pembahasan i'lal itu adalah pembahasan yang khusus membahas hanya huruf illah saja. Dari sisi yuqlabu ahaduma ilal akhor, yaitu dipindahkan salah satu dari kedua huruf illah. Dan memang kita sudah sebutkan huruf illah itu cuma dua, waw dan ya. Adapun alif itu adalah gantian, perpindahan. Ya. Jadi, kata beliau di sini, i'lal itu khosun bi ahrufin illah. Kalau pembahasan i'lal itu hanya pembahasan yang khusus membahas harful illah saja. Dari sisi salah satu dari huruf illah itu dipindahkan kepada yang lain. Artinya kalau kita membahas masalah i'lal seperti pembahasan yang sudah kita sebutkan kemarin, ya pembahasannya itu perputarannya ada pada membuang huruf illah atau mengganti huruf illah atau mensukunkan huruf illah. Semuanya di huruf illah gitu, porosnya. Ammal ibdalu, adapun kalau kita berbicara tentang ibdal, fayakunu fil hurufi as-sahiha. Maka ibdal ini bisa terjadi pada huruf sahih. Artinya, ketika berbicara tentang masalah ibdal, membuang, ya, satu huruf, kemudian meletakkan huruf yang lain untuk menempati tempatnya, bisa jadi huruf yang dibuang ini nanti adalah huruf sahih. Seperti istabara. Asalnya adalah istabara. Jadi tak dibuang, diganti dengan to. Sedangkan ta itu huruf sahih ataukah huruf illah? Huruf sahih. Ya, ta-nya dibuang, kemudian kita tempatkan huruf to untuk menempati kedudukan huruf ta tadi. Haitsu ju'ila ahaduhuma makanal akhar. Dari sisi dijadikan salah satu dari huruf tersebut menempati tempat huruf yang lain. Ya, karena kan yang namanya ibdal itu kan dengan hazfun, dengan membuang. Maka salah satu dari huruf illah tadi, salah satu dari huruf tadi dibuang, dan di sini yang dibuang adalah huruf sahih, kemudian ditempatkan huruf yang lain. Jelas? Nah, kalau ibdal itu bisa mencakup pembahasan pada huruf sahih. Wa kadza, dan begitu juga yang namanya ibdal yakunu fil hurufil mu'talah. Itu juga bisa pada huruf mu'tal, huruf illah. Artinya, kalau ibdal ini bisa terjadi pada pembahasan huruf sahih, bisa juga terjadi pada huruf illah. Hai suju'ila makanu harfin illati harfan sahihan. Dari sisi, dijadikan tempat dari huruf illah berpindah menjadi huruf sahih. Ya, dipindahkan menjadi huruf sahih. Seperti qala. Asalnya adalah qawala. Waw adalah huruf illah. Dipindahkan, dibuang huruf wawnya, dipindahkan dengan huruf alif. Artinya, wa ala hadza fal ibdalu a'ammu minal i'lal. Kalau begitu atas perkara ini, setelah kita ketahui bahwasanya ibdal itu bisa pada huruf sahih dan juga bisa pada huruf illah, maka kalau begitu ibdal itu lebih mencakup secara umum daripada i'lal. Artinya pembahasan ibdal itu lebih luas daripada i'lal. Sehingga kalau kita sudah tahu seperti itu, Mana yang paling asmal? Jawabannya adalah ibdal. Karena kalau i'lal hanya satu pembahasan saja. Ya, mau dibuang, mau diganti, mau disukunkan, itu tetap yang pembahasannya itu hanya huruf illah. Sedangkan kalau ibdal, dia itu ada pembahasannya dibuang satu huruf, kemudian diganti dengan huruf lain. Tapi yang dibuang ini nanti bisa jadi huruf sahih, digantikan dengan huruf sahih, atau bisa jadi yang dibuang adalah huruf illah, digantikan dengan huruf sahih. Sehingga kesimpulannya, ibdal lebih luas, lebih umum daripada pembahasan i'lal. Sekarang kita pindah selanjutnya. Al-fi'lu as-sahihu wal-mu'talu. Pembahasan tentang fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Jadi di sini beliau ingin memberikan penjelasan dasar kepada kita tentang pembahasan seputar fi'il sahih dan pembahasan seputar fi'il mu'tal. Sekarang kita lihat. Awalan al-fi'lu as-sahihu. Yang pertama adalah fi'il sahih. Apa fi'il sahih? Huwa ma khalat hurufuhu al-asliyatu min ahrufil illati. Fi'il sahih adalah fi'il yang khalat hurufuhu al-asliyah. Yang huruf-huruf aslinya itu kosong min ahrufil illah, dari huruf illah. Jadi fi'il sahih itu adalah fi'il yang huruf asli, dan asalnya huruf asli itu berapa? 3 huruf. Yang asal dari fi'il 3 hurufnya itu tidak punya salah satu dari harful illah. Itu definisinya. Ya, jadi ini dimaksudkan dengan hurufuhu al-asliyah, huruf-huruf yang asli, di situ maksudnya adalah huruf asli yang 3 huruf. Karena asal kata dan asal sebuah fi'il itu harus tersusun dari 3 huruf. Kaidahnya kan kemarin sudah pernah Anda sebutkan ya. Hukum asal kalau fi'il dan isim itu harus 3 huruf. Dan hukum asal huruf itu hanya 2 huruf. Itu kaidahnya. Ya, fi'il dan isim itu hanya tersusun asalnya 3 huruf. Kalau huruf itu akan tersusun dengan asalnya adalah 2 huruf. Min, ya, fi, an, kebanyakannya 2 huruf. La. Ya. Karena memang asalnya fi'il itu asalnya huruf itu dibangun dari 2 huruf. Nah, kalau ada fi'il yang huruf aslinya, yang 3 hurufnya, itu salah satu dari hurufnya, fa fi'ilnya, ain fi'ilnya, atau lam fi'ilnya, tidak ada salah satu huruf illah, maka di situ dia disebut dengan fi'il sahih. Seperti sajadah, roka'ah, najaha, syariba, kataba, nazala, su'ada, nasoha. Paham? Sajadah, roka'ah, dan seterusnya, semuanya tiga huruf, huruf asli, dan tidak ada salah satu dari huruf illah di dalamnya. Kemudian, anwa'ul fi'li as-sahih. Ya, jenis-jenis fi'il sahih. Jadi, setelah kita ketahui tentang pembagian dari atau penyebutan dari fi'il sahih, sekarang kita ingin disebutkan, dicontohkan tentang jenis-jenis fi'il sahih. Jadi fi'il sahih itu sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama, mahmuzun mudha'afun salimun. Ya. Ada fi'il mahmuz, ada fi'il mudha'af, ada fi'il salim, ada fi'il salim. Ya. Jadi pembagian fi'il sahih ada tiga. Sekarang kita lihat. Al-mahmuz huwa makanat al-hamzatu ahada hurufi al-asliyati. Qabilu al-hamzatu fa'al-kalima au ayn-al-kalima au lam-al-kalima. Fi'il mahmuz adalah fi'il yang kanat al-hamzatu, yang adalah huruf hamzah, ahada hurufi al-asliyah, merupakan salah satu huruf asli. Huruf asli kan tiga huruf ya. Huruf asli dari sebuah fi'il itu kan tiga huruf. Ah, salah satu dari huruf asli ini, yang tiga huruf ini, salah satunya berbentuk huruf hamzah. Maka kalau kita dapatkan, maka dihukumi sebagai fi'il mahmuz. Ya, ai tuqabilu alhamzatu fa'al kalimah. Maksudnya adalah hamzah ini nanti bisa sekedudukan dengan fa'ul kalimat. Maksudnya apa? Hamzahnya ini bisa berada pada fa' kalimatnya seperti akhadha. Akhadha fi'il mahmuz, tapi yang hamzahnya di fa'ul kalimah misalkan. Au ainal kalimah, atau hamzah ini nanti bisa menempati kedudukannya ain kalimat, berarti dia berada di urutan yang kedua. Ya. Au lamal kalimah, atau hamzah ini nanti bisa menempati kedudukan lamul kalimah. Seperti kita lihat contoh. Amaro akala akhza. Ini hamzah tapi di fa' kalimat. Ya. Hamzah sebagai fa' kalimat. Mim sebagai ain kalimat. Ro sebagai lam kalimat. Jelas? Atau fa fi'ilnya, ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya. Ya, kemudian sa'ala. Sa'ala berarti hamzahnya berada pada ain kalimat. Berada pada ain fi'ilnya. Ya, sa'ala, dan ini tetap dinamakan fi'il mahmuz. Kemudian bada'a sama qara'a, hamzahnya berada pada lamul kalimat. Jadi tidak ada permasalahan ya. Mau di awal, di tengah, atau di akhir, tetap namanya fi'il mahmuz. Ya, tetap dinamakan dengan fi'il mahmuz. Makanya nanti ada istilahnya, fi'il mahmuz ini terbagi menjadi tiga. Ya, ada istilah seperti itu di kitab yang lain kita baca seperti itu. Ada namanya mahmuz fa, ya, mahmuzul fa, ada mahmuzul ain, ada mahmuzul lam. Ya, pembagian dari fi'il mahmuz itu tiga. Ada mahmuzul fa, artinya fa kalimatnya berbentuk huruf hamzah. Ada mahmuzul ain, fa kalimatnya berbentuk huruf fa kalimatnya berada pada huruf ain kalimat. Ya, hamzahnya ya. Kemudian ada mahmuzul lam. Ya, lam kalimatnya itu berbentuk huruf hamzah. Itu pembagiannya terbagi tiga. Tetap sama, mau di awal, di tengah, atau di akhir, tetap dinamakan dengan fi'il mahmuz. Asani yang kedua, al-mudha'afu sulasiyun aw ruba'iyun. Yang kedua ada namanya fi'il mudha'af. Baik sulasiyun, baik mudha'af ini dari fi'il yang tiga huruf, aw ruba'iyun atau dia yang ruba'iyun, dari asalnya adalah empat huruf. Yang pertama, A, al-mudha'afu as-sulasiyu, mudha'af yang tiga huruf. Huwa makanat ainul fi'li walamuha min naw'in wahidin. Fi'il mudha'af itu terbagi dua. Yang pertama, mudha'af yang tiga huruf. Dan ada mudha'af yang empat huruf. Kalau dia mudha'af yang tiga huruf, ya. Kalau dia mudha'af yang tiga huruf, itu namanya adalah makanat ainul fi'li wala muha min naw'in wahidin. Adalah fi'il yang ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya itu datang dari satu jenis huruf yang sama. Ain fi'il dan lam fi'il. Itu hurufnya sama. Maka dia adalah mudha'af as-sulasi. Ya. Seperti madda, shadda, habba, farra, gaddo. Paham? Madda. Di situ ada dua huruf. Dal. Terulang dua kali ya. Madda. Ya. Nah, atau nanti dibaca madada. Sudah? Kemudian madada atau dibaca madada. Dal yang pertama itu menempati kedudukan ainul kalimah. Dal yang kedua menempati kedudukan lamul kalimah. Maka ini namanya mudha'af sulasi. Syadda juga sama, habba, farra, dan gaddo juga sama. Atau addo, ya afwan. Addo juga sama. Lihat, madda. Mim, garis merah, warna merah itu yang pertama. Fa'ul kalimah. Dal yang disukun yang kedua, ainul kalimah. Dal yang di fathah yang kedua, lamul kalimah. Maka ini namanya mudha'af sulasi. Ya, yang lam, ain fi'il dan lam fi'il, hurufnya datang dari huruf yang sama. Fal fi'lu madda ibaratun an madda. Fi'il madda itu adalah sebuah ungkapan dari kata madda. Ala wazni fa'la. Fa'la itu. Ya. Li'anna al-harfa al-mudha'afa ibaratun an harfaini. Karena huruf mudha'af itu adalah sebuah ungkapan dari dua huruf yang al-awwalu sakinun was-tsani mutaharrikun. Ya, yang suatu ungkapan dari dua huruf yang huruf pertamanya adalah huruf yang disukun dan huruf yang kedua adalah huruf yang berharokat. Jadi huruf mudha'af itu adalah sebuah ungkapan dari dua huruf yang huruf pertamanya disukun, huruf yang keduanya itu berharokat. Fa aslul madda hakadha madada. Asalnya kata madada, madda adalah seperti ini, yaitu madada. Wa yumkinu an nantiqa biha ala maqta'aini hakadha madada. Dan mungkin juga kita mengucapkan dengannya dengan memutus, ya, antara dua huruf tadi menjadi madda. Ya, bisa juga memungkinkan untuk dibaca seperti diucapkan seperti itu. Tapi yang paling fasihnya adalah dengan dibaca dengan menggunakan tasdid madda. Mungkin kalau mau dibaca dengan memutus dua huruf tadi, maka dibaca madda. Ya, tapi dalam penulisannya ditulis dengan satu huruf dan ditambahkan tasdid, maka ketika dibaca dengan bunyi tasdid madda. Paham? Ringkasannya, mudha'af sulasi adalah fi'il yang ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya datang dari satu huruf yang sama. Situ. Untuk fi'il mudha'af ini, yang tiga huruf ini, kalian tulis fawaidnya. Ana sebutkan dengan bahasa Arabnya dulu. Idza kana al-harfu al-mukarraru zaidan. Ya. Idza kana al-harfu al-mukarraru zaidan. Mislu kassara. Ya, mislu kassara. Jadi idza kana al-harfu al-mukarraru zaidan. Kalau apabila huruf yang diulang tadi adalah huruf zaida, ya, hurufnya adalah huruf zaida. Seperti kassara. Diulang memang ada pengulangan huruf, tapi yang diulang itu adalah dengan menambah. Kenapa kita tahu menambah? Karena ketika dibaca kassara di situ berapa huruf? 4. Memang ada pengulangan huruf tapi sifatnya dengan menambah. Paham? Selanjutnya fala yakunu al-fi'lu mudha'afan. Ya. Fala yakunu al-fi'lu mudha'afan. Maka fi'il tersebut tidak disebut dengan fi'il mudha'af. Jadi kassara itu bukan fi'il mudha'af. Qattala misalkan. Ya. Tapi fi'il yang sifatnya masuk dalam bagian fi'il mazid. Ya, dengan menambah satu huruf. Jadi itu kan faedahnya. Apabila huruf yang diulang itu adalah dengan sifat menambah, bagaimana caranya kita tahu dia huruf ditambah? Kalau dihitung hurufnya lebih daripada 3 huruf. Kassaro di situ 4 huruf. Sedangkan madda, habba di situ cuma 3 huruf. Ya, madda, habba itu mudhaaf. Kassaro bukan mudhaaf, tapi masuk dalam fi'il mazid nanti. Tambahan 1 huruf. Fala yakunu al-fi'lu mudhaafan. Fi'il tadi itu kassaro dan yang semisalnya nanti tidak dianggap bagian dari fi'il mudha'af. Ya, bukan masuk kategori fi'il mudha'af. Sampai sini difahami? Selanjutnya, al-mudha'afu ar-ruba'iyyu. Fi'il mudha'af yang ruba'i 4 huruf. Huwa makana al-harfu al-awwalu misla salisi. Wa aidon al-harfu as-sani misla al-harfi ar-rabi. Jadi fi'il mudha'af yang 4 huruf, ia adalah makana al-harfu al-awwalu misla salis. Yaitu adalah fi'il yang huruf yang pertamanya itu seperti dengan huruf yang ketiga. Ya. Huruf yang pertamanya seperti huruf yang ketiga. Wa'aidon dan juga termasuk definisi dari mudha'af ar-ruba'i. Al-harfu as-sani. Ya. Huruf yang kedua. Jadi itu aslinya makana al-harfu as-sani. Mislal harfi ar-rabi. Huruf yang keduanya itu nanti sama dengan huruf yang keempat. Jadi mau dipakai salah satu definisinya pun boleh. Ya. Jadi di sini beliau sebutkan 2 definisi. Dua-duanya itu boleh kita pakai. Jadi yang namanya mudhaf rubai adalah fi'il yang huruf pertamanya sama seperti huruf yang ketiga. Dan huruf yang keduanya sama seperti huruf yang keempat. Contohnya seperti zalzalah. Huruf yang pertama sama seperti huruf yang ketiga. Zai dan zai yang kedua sama. Zai yang pertama di urutan huruf terletak pada huruf pertama. Zai yang kedua terletak pada urutan yang ketiga. Atau huruf yang kedua itu seperti huruf yang keempat. Huruf yang kedua adalah lam. Huruf yang keempat juga adalah huruf lam. Ini namanya mudhaf ar-ruba'i. Atau waswasa damdama syaqo syaqo. Ya, ini semuanya adalah mudhaf ar-ruba'i. Kalau dalam kitab yang lain, itu disebutkan definisi yang bisa lebih mudah gitu. Ma takarrara fihi harfani wa yakunu ruba'iyan. Itu definisi mudha'af ar-ruba'i. Ma takarrara fihi harfani wa yakunu ruba'iyan. Adalah setiap fi'il yang ada dua hurufnya terulang di dalamnya. Wa yakunu ruba'iyan. Sedangkan dia itu aslinya adalah empat huruf. Ya, empat huruf. Ada hurufnya terulang dua kali. Namanya mudha'af ruba'i. Dan memang kita lihat ya. Zal salah empat huruf. Hurufnya semuanya terulang dua kali. Itulah mudha'af ruba'i. Jadi mudha'af ruba'i ini tidak ada kaitannya dengan tasdid. Ya, tidak memakai tasdid. Berbeda dengan mudha'af ats-tsulatsi. Adapun kalau mudha'af ruba'i, definisi yang mudahnya yang lain adalah ma takarrara fihi harfani. Adalah setiap fi'il yang ada dua hurufnya berulang. Wa yakunu ruba'iyan. Dan dia adalah fi'il empat huruf. Dia fi'il empat huruf, tapi dua hurufnya terulang. Itulah fi'il mudha'af ar-ruba'i. Kemudian as-salim. Huwa ma salimat usuluhu min ahrufil illati wal hamzati wat tad'if. Ya. Yang ketiga adalah fi'il salim. Fi'il salim. Kalau disebutkan dalam definisinya di sini adalah fi'il yang huruf usulnya, huruf aslinya itu selamat dari huruf illah, huruf hamzah dan huruf mudha'af. Paham? Usulnya ya, usul tiga hurufnya. Jadi yang namanya fi'il salim itu adalah fi'il yang usulnya tiga hurufnya tidak berbentuk huruf illah, tidak berbentuk huruf hamzah. Dan tidak ada pengulangan huruf. Seperti zahaba. Ini namanya fi'il salim. Kenapa? Karena usulnya itu tidak ada huruf illah. Zahaba bukan huruf illah. Kemudian tidak ada huruf hamzah. Dan juga tidak ada pengulangan huruf. Semuanya datang sekali. Jalasa, fataha, hamada, dakhola, khoroja. Semuanya datang dengan satu kali penyebutan, tidak ada huruf illahnya dan tidak ada huruf hamzahnya. Itulah mudha'af salim. Sampai sini difahami? Kata beliau yang selanjutnya, wa hunaka af'alun tashtamilu ala hamzatin. Dan di sana ada beberapa fi'il tashtamilu ala hamzatin. Yang dalam fi'il tadi itu terkandung huruf hamzah. Maksudnya apa? Dalam fi'il tersebut ada huruf hamzahnya. Illa annaha laysat minal mahmuz. Tapi fi'il tadi tidak dianggap bagian dari fi'il mahmuz. Padahal dia punya huruf hamzah. Tapi enggak dimaksudkan dalam golongan fi'il mahmuz. Seperti contoh, asyrafa anzara ahsana. Falaisat minal mahmuz. Fi'il-fi'il ini, kata beliau, bukan dari golongan fi'il mahmuz. Padahal ada huruf hamzahnya. Kenapa? Li'anna hazihil af'ala ala wazni af'al af'ala ala wazni af'ala. Karena fi'il-fi'il ini mengikuti wazan af'ala. Wal hamzatu fiha. Dan hamzah pada fi'il tadi, la tuqabilu ahrufal mizan fa'ala. Tidak bisa sejajar dengan huruf-huruf dalam timbangan fa'ala. Bal hiya za'idatun anha. Bahkan hamzah tadi itu adalah huruf tambahan dari wazan fa'ala. Kenapa? Karena kalau kan asal hurufnya kan, asal fi'ilnya kan fa'ala, tiga huruf. Nah, kalau kita sejajarkan dengan af'ala, hamzah di situ enggak sejajar dengan huruf fa kalimat. Sedangkan yang diinginkan dari fi'il mahmuz, hamzahnya tadi paling kurang dia harus sejajar dengan fa kalimat. Ya, kita tulis af'ala. Kita tulis fa'ala di bawahnya. Tidak sejajar. Ya. Tidak bisa menempati kedudukan dari fa kalimat. Makanya dikatakan bal hiya zaidatun anha. Bahkan huruf hamzah tadi di situ adalah huruf tambahan anha, isyarahnya ke fa'ala untuk wazan fa'ala. Ini sama seperti yang tadi. Qatala, jalasa. Apakah dia dinamakan fi'il mu'tal? Tidak. Ya, dia tidak dinamakan dengan fi'il mu'tal. Kenapa? Karena alif di situ adalah alif ziyadah. Ah, ahsana, anzara, asyrafa. Paham? Itu semuanya kan diawali dengan hamzah. Apakah dia dinamakan fi'il mahmuz? Tidak. Kenapa tidak dinamakan fi'il mahmuz? Karena hamzah tersebut tadi tidak bisa sekedudukan dengan fi'il, dengan wa'aba fa kalimatnya. Bahkan hamzah di situ adalah zaidah, tambahan dari wazan fa'ala. Ada pertanyaan? Ya, pembahasan ini kita cukupkan dulu. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.